الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Masih melanjutkan bab yang ke-14 dari kitab Al-Mu'amalat tentang hukum-hukum seputar Al-Wadi'ah. Dan kita masuki poin yang ke-6. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, idha khafa al-mustawda'u ala al-wadi'ati, apabila orang yang dititipi amanah barang mengkhawatirkan barang titipan tersebut, mengkhawatirkan kehilangan karena mungkin di rumahnya dia tidak merasa aman, tidak adanya tempat penyimpanan yang aman, sehingga dia khawatir. Aw arada safar, atau dia ingin melakukan perjalanan safar, yang tentunya ketika dia melakukan perjalanan safar maka dia meninggalkan barang titipan itu di rumahnya, sehingga dia mengkhawatirkan barang tersebut akan dicuri oleh orang lain. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا أَوْ وَكِيلِهِ, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya atau kepada wakilnya apabila dia mengkhawatirkan barang itu akan hilang disebabkan karena tidak adanya penyimpanan yang aman. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَإِنَّهُ يَحْمِلُهَا مَعَهُ فِي السَّفَرِ, apabila dia tidak menemukan pemilik barang itu atau wakilnya maka dia membawanya, membawa bersamanya ketika dia melakukan perjalanan safar. إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لَهُ, apabila yang demikian lebih menjaga barang titipan tersebut. Kalau dia merasa lebih aman kalau dia membawanya ya, daripada dia meninggalkan di rumah yang dapat menyebabkan barang tersebut hilang, maka tidak mengapa dia membawanya safar bersamanya. Wa illa, namun kalau dia tidak merasa aman mencari pemiliknya tidak ada, mencari wakilnya tidak ada, misalnya semuanya juga sedang melakukan perjalanan safar, dafa'aha ilal hakim, maka diserahkan kepada hakim, kepada penguasa yang menangani masalah tersebut, yang menangani masalah penyimpanan barang milik rakyat jika yang demikian itu ada. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ, dan jika tidak memungkinkan dia tidak mengetahui adanya tempat penyimpangan apa penyimpanan di yang disediakan oleh pemerintah setempat, maka dia menitipkan barang tersebut kepada orang yang dia percaya, kepada orang yang dia percaya. Mungkin dia punya teman kepercayaan, dia menjamin orang ini dia betul-betul mengenalnya, bahwa orang ini amanah, dia tidak mengetahui dari orang tersebut pernah berkhianat atau berdusta mengambil hak milik orang lain. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla al-hijrati ila al-Madinah awda'a al-wada'i' li ummi Ayman radhiyallahu ta'ala anha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah, beliau menitipkan barang-barang titipan itu kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, wa amara Aliyan an yaruddaha ila ahliha, dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Ini sebelum beliau berhijrah, karena tidak mungkin beliau membawanya, membawa barang-barang titipan tersebut ketika beliau berhijrah. Maka beliau titipkan kepada orang yang dia percaya, seperti Ummu Aiman, dan beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. وَكَذَلِكَ إِذَا مَرِضَى الْمُسْتَوْدَعُ مَرَضًا مُخَوِّفًا, demikian pula apabila orang yang dititipkan kepadanya barang dalam kondisi sakit, sakit yang mengkhawatirkan, وَعِنْدَهُ وَدَائِعُ, sementara dia menyimpan barang-barang titipan milik orang lain, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَىٰ أَصْحَابِهَا, maka wajib baginya mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Dia sakit, dia tidak memungkinkan untuk menjaga dan memeliharanya. Fa'in lam yatamakkan awda'aha indal hakim, apabila tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, maka diserahkan kepada hakim atau inda man yathiqu bihi, atau kepada orang yang dia percaya bahwa orang itu amanah dalam menyimpan barang-barang titipan tersebut. Kemudian yang ketujuh, idza kanatil wadi'atu dabbatan lazimal mustawda'u i'lafaha wa taghdhiyataha, apabila barang titipan itu dalam bentuk hewan, dabbah, ya, saya mau safar, saya titipkan kepada antum seekor kuda ini. Saya mau safar, saya titipkan kepada antum ini satu kandang yang berisi 10 ekor kambing. Saya titipkan kepadamu ini burung dalam sangkar. Saya titipkan kepadamu ikan dalam akuarium. Ini barang-barang yang hidup, yang perlu perawatan. Maka kalau dititipkan kepadanya, lazim al-mustawda'u i'lafaha, maka wajib bagi orang yang dititipkan kepadanya amanah tersebut untuk mengurusi makannya. Ya, wajib baginya untuk memberi makan, wa taghdhiyataha, dan memberi konsumsi yang cukup kepada hewan yang dititipkan kepadanya tersebut. Fa in ahmalaha wa talifa dhaminaha, apabila dia menelantarkannya, dia tidak beri makan yang menyebabkan hewan itu mati, dhaminaha, maka dia wajib menggantinya karena dia menelantarkannya. Beda kalau dia telah berusaha. Ya, jadi kembali kepada faedah yang telah kita sebutkan bahwa asal hukum orang yang diberi amanah berupa barang kepadanya, maka ketika terjadi kerusakan tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan ganti rugi, karena dia berbuat kebaikan. Orang yang dititipkan kepadanya amanah barang, dia berbuat kebaikan. Ma'alal muhsinina min sabil, orang berbuat baik tidak boleh diberi tanggung jawab untuk mengganti ketika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dan hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, idza wudi'a wadi'a fala dhamana 'ala al-mu'taman, apabila dititipkan kepada seorang itu barang, maka tidak ada tanggung jawab ganti rugi bagi orang diberi amanah tersebut, kecuali apabila dia melakukan dua hal. Yang pertama, tafrid atau dengan bahasa yang lain ihmal, menelantarkan, melalaikan, ya, Yang kedua ta'addi, ketika dia berbuat zalim, melakukan suatu perbuatan yang tidak sepantasnya dia melakukannya. Nah, ini kata beliau, apabila dia melantarkan, dia tidak beri makan, maka wajib bagi dia untuk mengganti rugi. Wa ya'tham bihadzal ihmal li hurmatiha. Dan dia berdosa karena melantarkan hewan tersebut, karena hewan itu hewan yang dimuliakan. Wa li'anna kulla kabidin ratubin fiha ajrun. Dan disebabkan karena setiap kabid ratub, maksudnya setiap hewan, kabid asal maknanya hati, ratub basah. Yang dimaksud basah di sini yang memiliki kehidupan. Maka kabidun ratubun, istilah untuk hewan yang masih hidup. Maka setiap dari hewan yang diberi makan kepadanya, di dalamnya terdapat ajr, keutamaan. Ya, maka seorang ketika dititipkan kepadanya barang hidup, makhluk hidup, maka wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut. Yang ke-8, al-mustaudau aminun yuqbalu qawluh. Orang yang dititipkan kepadanya barang, orang ini amanah, dipercaya, sehingga diterima ucapannya. Diterima ucapannya. Idza da'a annahu radda al-wadi'ata ila sahibiha. Apabila dia mengakui bahwa dia telah mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Si A menitipkan barangnya kepada si B. Sebulan kemudian B datang kepada si A. Afwan, barang yang saya titipkan bulan lalu itu mana ya? Kata si A, loh, kan saya sudah kembalikan kemarin. Kemarin saya berikan kepada anakmu namanya Fulan. Sudah saya kembalikan. Loh, kok tidak ada ya sama anak? Saya sudah kembalikan kemarin. Waktu kamu telepon saya, 3 hari yang lalu, minta dikembalikan. Sudah saya kembalikan. Saya berikan kepada si Fulan. Loh, kok si Fulan tidak? Ucapan orang yang dititipkan kepadanya barang tersebut dipercaya. Itu asalnya. Dipercaya sehingga ucapannya diterima. Idza da'a annahu radda al-wadi'a ila sahibiha, apabila dia mengaku bahwa dia telah mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Aw man yaqumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukannya. Kedudukan orang yang dititipkan kepadanya barang. Ya, misalnya dititipkan kepada si A, tapi si A memberikan kepada istrinya. Istrinya yang menyimpan, lalu istrinya yang mengatakan sudah dikembalikan. Maka diterima ucapannya. Wa yuqbalu qawluhu ma'a yamini. Diterima ucapannya dan disertai dengan sumpah. Ya. Karena kalau sudah dalam kaitannya dengan masalah barang, barang ini milik siapa, barang ini kemana, apakah sudah diserahkan atau tidak, ini kaitannya dengan sumpah dan mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bayyinah, hujjah harus didatangkan orang yang mengakui bahwa itu miliknya misalnya. Sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari. Sehingga ketika seorang mengaku bahwa dia telah mengembalikan barang tersebut, sertai sumpah. Demi Allah, saya sudah mengembalikan barang si Fulan. Idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafriid. Apabila dia mengakui bahwa barang itu hilang misalnya, tanpa dia melakukan ta'addi dan tanpa dia melakukan tafriid. Maka diterima apabila dia bersumpah. Nah, misalnya dia sudah menyimpan barang itu. Ketika diminta, maka dia mengatakan kepada pemiliknya, "Oh, saya simpan di sini. Demi Allah, saya simpan di sini. Tapi enggak tahu kemana ya. Apa dicuri? Padahal saya sudah simpan baik-baik." Nah, apabila secara zahir dia mengucapkan itu, apalagi dia bersumpah, diterima ucapannya, selama tidak nampak bahwa dia melakukan dua hal, tafrid atau ta'addi. Wa 'ala al-mustawda' an la yu'akhkhir al-wadi'ah 'inda talabi sahibiha laha. Terkecuali apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang dititipkan kepadanya amanah ini tidak jujur. Antum punya bukti, ya, mendatangkan saksi misalnya. Maka di sini tidak mengapa antum menuntut al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bukti harus didatangkan kepada orang yang menuduh. Ya, dia curiga kepada orang dititipkan kepadanya amanah bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tidak jujur. Ya, ada saksi fulan. Tidak mengapa dia mendatangkan bukti lalu dia menuntut ganti rugi apabila dia melakukan ta'addi atau tafriq. Wa 'ala al-mustawda' an la yu'akhkhir al-wadi'ah 'inda talabi sahibiha laha. Dan wajib bagi yang dititipkan kepadanya amanah barang, jangan dia menunda pemberian barang titipan tersebut ketika pemiliknya memintanya. Jangan ditunda. Ketika dia minta, ya segera berikan. Ya, segera berikan. Jangan dia mau tahu, oh, sudah nanti bulan depan. Lalu barangnya mana? Ini kan menimbulkan kecurigaan. Ketika seorang datang kepada al-mustauda, maaf barang saya mau ambil. Oh nanti ambilnya bulan depan. Lalu kamu kemanakan barang itu? Jangan-jangan digadaikan atau diapakan gini. Akhirnya menimbulkan kecurigaan. Padahal amanah yang diberikan kepadanya adalah menjaga. Menjaga saja. Yang namanya menjaga, dia tidak boleh mengapa-apakan barang tersebut. Kapan diminta, maka dia harus segera mengembalikan. Jangan dia mengakhirkan. Fa in akharaha min ghairi udhrin fatalifat fa innahu yadhman. Apabila dia memperlambat pengembaliannya tanpa udhur, lalu ternyata barang itu hilang. Si B meminta miliknya kepada si A. Kata A, nanti ya bulan depan ya. Ada urusan ini, ada keperluan ini. Sudah. Bulan depan mau dikembalikan, waduh hilang tanggung jawab dia. Karena dia mengakhirkan untuk mengembalikan barang titipan tersebut yang seharusnya dia tidak boleh melakukan. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dalam keadaan sudah lama pemiliknya memintanya dan dia tidak memberikan, fa innahu yadhman, maka dia wajib untuk membayar ganti rugi dari barang yang hilang yang dititipkan kepada yang tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.